Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti dan putus-putusnya memberikan limpah nikmat kepada kita. Alhamdulillah, di antara nikmat adalah kita diberikan kesempatan kesehatan setelah nikmat iman dan Islam untuk kita pergunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah sebesar-besar nikmat ketika kita memiliki amalan perbuatan yang termasuk kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang baru saja kita tunaikan, salat berjamaah kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis kita yang kita adakan malam hari ini pula tercatat sebagai amal ibadah yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan kelak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita mengetahui bahwasannya di antara penyakit yang bisa merusak keimanan itu adalah kemunafikan, penyakit nifaq, kemunafikan. Dan kita mengetahui kemunafikan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nifaq al-i'tiqadi, kemunafikan yang berbentuk keyakinan. Artinya di dalam keyakinannya tidak ada iman, yang ada adalah kekufuran, yang ada adalah pengingkaran terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap syariat agamanya Allah, terhadap agama Islam. Namun di luarnya, penampilan luarnya dia menampakkan seakan-akan orang yang beriman, seakan-akan orang yang Islam, padahal hatinya ada kebencian kepada Rasul, kepada syariatnya Allah. Dalam hatinya ada pendustaan, tidak percaya kepada syariat agamanya Allah, kepada Rasul, kepada Allah. Bahkan yang ada dalam hatinya adalah kebencian, permusuhan kepada Islam, kepada Rasul, bahkan kepada Allah. Itu namanya an-nifaq al-i'tiqadi, kemunafikan berbentuk keyakinan. Dan itu adalah nifaqul akbar, nifaq yang besar, yang muhrijun sahibahu minal millah, yang mengeluarkan pelakunya, orang yang memiliki kemunafikan tersebut, dari agama Allah. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang yang mengaku-ngaku kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wa ma hum bimumin, padahal mereka tidaklah beriman mereka adalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun, yang amat sangat jelek perbuatan mereka. Sa'ama kanu ya'malun, amat jelek perbuatan mereka. Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'ala qulubihim fa'um la yaqahun. Karena mereka dulunya beriman kemudian menjadi kafir, menjadi kufur. Fatubi'ala qulubihim, maka Allah Ta'ala cap pada hati mereka, Allah tutup hati mereka. Fa'um la yaqahun, dan mereka tidaklah orang-orang yang faham, tidaklah orang-orang yang mengerti. Ini orangnya dulu beriman, ternyata menjadi kafir karena ada kemunafikan bentuknya i'tiqadi, keyakinan. Walaupun menampakkan luarnya seakan-akan mukmin, seakan-akan muslim, namun keyakinannya membenci Allah, membenci Rasul, membenci agama Allah. Ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, ingkar kepada syariat agama. Nah, karena sebenarnya semestinya kalau dia memang punya iman, dalam hatinya pasti akan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada syariat agamanya Allah. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, kalau Allah Ta'ala telah menentukan satu keputusan dan Rasulnya juga telah menentukan keputusan, kemudian dia masih punya pilihan yang lain selain pilihan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Ini tidak pantas bagi orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu syiarnya adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Sehingga dia cinta untuk taat kepada Allah, senang terhadap syariatnya Allah. Nah, kalau ngerti itu syariat, jelas-jelas syariat, ada dalilnya Al-Quran, ada dalilnya dalam sunnah, dalam hadis, dia ngerti. Kok dia benci, dia musuhi, maka ini berarti di dalam hatinya ada penyakit. Imannya belum benar-benar iman yang murni, iman yang bersih. Karena Allah Ta'ala menyatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu. Tidak lain orang yang beriman adalah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin, percaya sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, mantap, percaya kalau ini memang datangnya dari Allah, ini adalah datangnya dari Rasulullah, tuntunan Rasulullah, maka dia terima dengan lapang dada dan dia cintai, dia senangi. Demikian jemaah kaum muslimin. Ini telah kita bahas nifaq al-i'tiqadi. Yang macam kedua adalah nifaq al-amali, kemunafikan bentuknya amalan. Dan ini adalah nifaqul aswar, kemunafikan yang kecil. Hatinya ada iman, percaya, yakin kepada Allah, kepada Rasul, kepada agamanya Allah. Namun dia juga ada hawa nafsu, sehingga kadang dia kemudian dusta, bohong dalam berbicara. Terkadang diberi amanah, dia berkhianat, enggak menjalankan amanah tugas yang dia emban. Terkadang dia janji, dia selisihi karena dia berat untuk menepati janjinya. Waduh, kalau saya nepati janji, harta saya kurang. kalau saya nempati janji, ya tanah saya kurang. Kalau saya nempati janji dan sebagainya, akhirnya dia, wah kalau gitu saya putek aja, saya ingkari janji, cari alasan-alasan supaya dia tidak menepati janjinya. Nah, ini perilaku-perilaku yang termasuk kemunafikan. Nah, namun hatinya sebenarnya iman, percaya, ini sebenarnya enggak benar. Ini dosa, ngerti itu dosa. Tapi karena terbawa hawa nafsu, terbawa kepentingan-kepentingan tertentu, dia kemudian terjatuh dalam perilaku-perilaku kemunafikan. Ini jemaah kaum muslimin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada empat perkara, siapa yang ada pada dirinya empat perkara ini, empat perilaku ini, maka dia adalah munafik tulen. Munafik tuh betul, munafik tulen. Man kanat fi khoslatun min hunna kanat fi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kalau ada satu dari perilaku-perilaku itu, maka berarti ada pada dirinya satu perilaku kemunafikan hingga dia bisa meninggalkannya. Kalau masih terus ada, berarti ada perilaku munafik, nifaq. Kalau dia bisa tinggalkan, bersih lagi imannya. Tidak ada lagi kotoran kemunafikan. Tidak ada lagi borok penyakit kemunafikan. Apa empat perilaku tersebut? Kata Rasulullah SAW, idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berbicara dia bohong. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza khasama fajara. Kalau dia berdebat dia pun curang, culas. Nah, di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan salasun ayatul munafiki salas, tanda-tanda kemunafikan ada tiga. Idza hadasa kadzaba, kalau dia berbicara dia bohong-bohong. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza ahada akhlafa aw ghadara, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Ini kalau empat perilaku atau tiga perilaku tersebut ada, kumpul semuanya, ini sangat dikhawatirkan betul-betul munafik tulen. Bisa menyeret pada kemunafikan yang besar. Kalau ada satu saja, namun sampai meyakini bahwasannya itu halal, bahwasannya bohong itu halal, boleh. Menyelisih janji itu boleh. Mengkhianati amanah boleh. Maka ini bisa menjadi nifak besar. Kalau sampai keyakinannya membolehkan. Kenapa? Berarti kalau membolehkan itu sudah mengingkari dari ayat atau hadis Rasulullah SAW. Karena ayat dan hadis menyatakan jelas-jelas bohong itu tidak boleh, menyelisih janji tidak boleh, berkhianat tidak boleh. Kok dia meyakini boleh? Berarti itu telah mendustakan ayat atau mendustakan hadis. Itu bisa menjadi kufur besar. Ini jemaah kaum muslimin. Maka kata Syekh Saleh Fauzan bin Abdillah Fauzan dalam kitab beliau Aqidatut Tauhid, "Faman istama'at fi hadhil khisal arba faqad istama'a fi syarr." Barang siapa terkumpul pada dirinya empat perilaku tadi dari perilaku-perilaku kemunafikan, berarti terkumpul padanya kejelekan. Dan ini termasuk kabair, dosa-dosa besar. Cuma kaum muslimin. Wa khalasat fihi nu'utul munafikin. Betul-betul murni ada pada dirinya sifat-sifat kemunafikan. Wa man kanat fihi wahidatun minha sara fi khoslatun minan nifaq. Kalau ada satu dari perilaku yang empat tadi, berarti ada pada dirinya satu perilaku kemunafikan. Fa innau qad yastami'u fil 'abdi hisalu khairin wa hisalu syarr. Karena namanya seorang hamba, terkadang ada terkumpul sifat-sifat yang baik, namun juga ada juga sifat-sifat jelek ada pada dirinya. Berarti ini namanya orangnya beriman, namun imannya ada kekurangan. Berapa kurangnya? Seberapa kurangnya? Kurangnya sesuai dengan kejelekan yang ada pada dirinya. Semakin banyak jeleknya, semakin berkurang keimanannya. Semakin banyak sifat-sifat kemunafikan pada dirinya, semakin banyak kurang keimanannya. Kalau kebaikannya dominan banyak, sedikit aja kejelekannya, maka imannya semakin sempurna, semakin kuat. Ini jemaah. Ada padanya khisalu iman wa khisalu kufrin wa nifaq. Bisa jadi pada dirinya ada perilaku-perilaku keimanan, namun ada kalanya masih ada perilaku kekufuran atau perilaku kemunafikan. Ingkar nikmat terkadang. Terkadang tadi kalau bicara masih ada-adanya bohong. Kalau dikasih amanah masih ada kalanya dia mengkhianati amanah. Mestinya gaji untuk karyawannya, pegawainya, ya diambil sebagian. Ini tidak amanah. Dia beriman, ya beriman. Dia sebenarnya enggak menghalalkan. Tahu itu jelek, tapi karena ada hawa nafsu, ada kepentingan, keinginan jeleknya, berarti itu dia beriman dengan keimanannya, tapi dia punya yaitu sifat kemunafikan sesuai dengan yang ada pada dia, yaitu tidak menunaikan amanah. Berarti imannya berkurang sesuai dengan kekurangan yang ada pada dia. Kalau banyak kekurangannya, banyak sifat-sifat kemunafikan, semakin banyak pula kurang imannya. Bahkan bisa saja imannya lemah. Sampai kalau itu keyakinannya meyakini itu halal, ya, karena sudah saking kronisnya penyakit kemunafikan, sampai dia menyatakan halal, meyakini halal. Nah itu berarti sudah masuk munafik iktikodi. Keyakinan menjadi nifak besar, bisa mengeluarkan dari agama. Nah, orang yang terkumpul padanya ada iman, namun masih ada perilaku kemunafikan atau kekufuran, kata beliau, yastahiku minas sawabi wal iqab. Maka dia berhak mendapatkan pahala, juga pula dia mendapatkan siksa. Mendapatkan siksa karena dosanya, karena ada perilaku kemunafikan atau perilaku kekufuran. Diadab sesuai dengan kejelekan atau maksiat atau dosanya kalau Allah tidak ampuni. Kalau Allah ampuni maka tidak disiksa. Tapi kalau Allah tidak ampuni dosanya, dia disiksa sesuai dengan tingkat dosanya. Baru setelah disiksa sesuai dengan tingkat dosanya, perilaku kemunafikan atau kekufurannya, baru nanti diangkat dari azab, dari neraka, kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan, menjadi bersih lagi. Yang awalnya dia disiksa di neraka, bisa saja dia hangus badannya, terbakar badannya, disiksa dalam neraka. Jemaah kaum muslimin, maka kemudian karena dia orang yang beriman, dia punya kebaikan-kebaikan, diangkatlah dari siksa, dimasukkan ke Nahrul Hayah, dicelupkan ke sungai kehidupan, menjadi bersih lagi, baru masukkan surga untuk mendapatkan pahala dia sebagai orang yang beriman. Demikian kata beliau selanjutnya, membahas tentang kemunafikan nifak amali yang bentuknya amalan, nifak ashor, yang pelakunya masih dalam koridor muslim mukmin, namun Islamnya dan imannya berkurang sesuai dengan kemunafikan yang ada pada dirinya dari nifak amali. Kata beliau, wa minhu takasulu anis shalah ma'al jama'ah fil masjid. Di antaranya sifat-sifat kemunafikan bentuknya amalan adalah malas untuk salat berjamaah di masjid. Nah, malas salat berjamaah di masjid. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Orang munafik pada dasarnya kalau sholat sekalipun dia berdiri takbiratul ihram Allahu Akbar, berdiri menghadap Allah, tapi sebenarnya malas, berat. Nah, ini berarti imannya belum kuat, masih ada sifat kemunafikan. Orang munafik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri untuk salat dalam keadaan malas, antara mau dan tidak. Berat. Yura'unan nas, bahkan mereka riya kepada manusia. Salatnya itu biar menutupi rasa malu. Kalau enggak salat malu. Nah, atau salat untuk tujuan dia supaya dapat pujian, dapat penilaian oleh manusia. Masa ya, aku ini tokoh, aku orang terpandang kok enggak salat, padahal di sekitar saya ini orangnya sholat-sholat semua, malulah. Nah, sholat ya. Yura'unan nas, untuk riya, untuk dilihat, dipuji oleh orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau sholat dia tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Allahu Akbar. Sudah lafadznya Allahu Akbar tapi dia enggak masuk dalam hatinya untuk mengingat Allah. Yang diingat masih dagangannya, yang diingat masih tanaman di ladangnya, di kebunnya. Jadi sholat takbiratul ihram sampai salam sedikit saja dia mengingat Allah. Banyak pikirannya kemana-mana, khusyuknya tidak ada, atau khusyuknya sedikit, ingat kepada Allah cuma sebentar. Kadang sampai lupa apa yang dibaca tadi, gak tahu, gak ngebaca. kadang sampai lupa rakaatnya. Nah, atau apalagi kalau tidak berjamaah, sholatnya sendiri di rumah, wah sudah. Nah, kata orang seperti ayam atau beras atau padi, tul tul tul tul tul tul, cepat. Nah, giliran kalau sholat dilihat oleh orang, kayaknya lama, rukuk sujudnya lama. Giliran sholat sendiri nggak ada orangnya, cepat. Ini berarti ada perbedaan dia sholat sendirian dengan sholat ketika dilihat oleh manusia. Kok bisa? Nah, berarti ada lain-lainnya sholatnya ini. Bukan semata-mata untuk dilihat oleh Allah. Bukan semata-mata untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena kalau dia sendiri ataupun bersama orang lain karena Allah, maka dia akan jaga bagaimana supaya Allah senang dengan sholat dia. Allah menerima sholatnya. Allah cinta dia dengan sebab sholatnya. Dia pun Allahu Akbar, hatinya bermunajat kepada Allah, khusyuknya kepada Allah. Adapun orang munafik, berdirinya malas, yuraunan nas, riya kepada manusia, wala yadkurunallah illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada dua salat yang berat, lebih berat lagi dilaksanakan oleh orang munafik, yakni salat Isya dan salat subuh. Apalagi di zamannya Rasulullah, zaman dahulu belum ada penerangan. Jadi karena enggak kelihatan oleh orang berat. Kalau kelihatan oleh orang semangat. Kenapa? Karena sholatnya untuk riya, mendapatkan pujian, penilaian dari manusia. Rasulullah SAW bersabda, inna asqala sholatin alal munafikin sholatul isya was sholatul fajri. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Nah, kalau zaman sekarang ini sholat subuh itu di mana-mana, jemaah kaum muslimin, softnya maju. Nah, sudah maju, menyempit, tinggal satu soft nggak ada, lebarnya berkurang. Imamnya satu, jamaahnya satu, makmumnya satu. Ada bahkan masjid imamnya ya muadzinnya, tidak ada yang dimakmumi. Dia yang adzan, dia yang imam sekaligus. Makmumnya mana? Enggak ada. Salat subuh berat. Padahal kata Rasulullah SAW, walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwa. Kalau mereka tahu apa yang ada pada salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatangi salat isya dan subuh walaupun harus merangkak. Nah, kalau mereka tahu tentang keutamaan salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan semangat datang sekalipun harus merangkak. Bayangkan, kalau sekiranya tahu sekalipun harus merangkak tetap datang, apalagi bisa jalan, apalagi bisa lari, apalagi ada motor. Kalau tahu keutamaannya merangkak saja tetap dijalani, merangkak datang ke masjid. Kalau sekiranya tahu. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah asar ucapan beliau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Beliau mengatakan walaqad ra'aituna. Wa ma yatakhallafu anha ay 'anil jama'ah illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan sungguh telah kita lihat, telah kita buktikan bahwasannya tidaklah ada orang-orang yang tidak hadir jamaah sholat. Nah, sukanya tidak hadir berjamaah untuk sholat kecuali dia orang munafik, maklumun nifak, yang jelas-jelas munafik. Nah, itu diantara tanda jamaah kaum muslimin. Orang malas sholat berjamaah itu diantara tanda-tanda kemunafikan. Artinya imannya belum kuat, imannya belum betul-betul yakin, percaya sepenuhnya kepada Allah. Karena sholat berjamaah itu perintahnya Allah yang wajib ditunaikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika ditanya oleh orang yang buta, dan ada yang mengatakan orang tersebut adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, buta beliau, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku tidak hadir ke masjid untuk sholat jamaah?" Karena beliau buta, "Aku tidak punya orang yang menuntun dalam keadaan aku buta. Aku gak ada orang yang bisa menuntun saya ke masjid. Aku buta." Maka diiyakan di Rasulullah. Ya, boleh. Ketika beliau mau pergi, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Panggil, ditanya oleh Rasulullah, "Apakah kamu mendengar adzan?" "Ya, saya mendengar adzan." Maka dikatakan oleh Rasulullah, "Berarti kamu harus datang. Kamu harus penuhi panggilan adzan, datang ke masjid." Buta padahal beliau. Apalagi yang tidak buta. Cuma kaum muslimin, bahkan Abdullah ibnu Ummi Maktum itu menjadi muadzin tetap sholat subuh. Nah, ya, muadzin tetap sholat subuh. Namanya muadzin berarti nggak terlambat-terlambat loh ya. Apalagi sholat subuh, padahal beliau buta. Loh, kemana Bilal? Muadzinnya Rasulullah yang namanya Bilal, sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu tugasnya adzan pertama. Ya, karena sebelum subuh itu ada adzan pertama. Jaraknya kalau orang membaca Al-Quran 40-50 ayat, ya sekitar seperempat jam sebelum adzan subuh, atau setengah jam sebelum adzan subuh. Nah, adzan ini Bilal. Kemudian setelah itu masuk sholat subuh, fajar, fajar shadiq, Abdullah ibnu Ummi Maktum yang adzan. Terus bagaimana beliau tahunya kalau sudah masuk waktu sholat subuh padahal beliau buta? Beliau diberitahu oleh orang lain. Ini menunjukkan masjidnya Rasulullah itu sebelum adzan subuh sudah ada orang-orang jamaah berdatangan. Diberitahu, "Sudah masuk waktu subuh." Nah, subuh, subuh. Barulah Abdullah ibnu Maktum adzan. Nah, itu beliau buta, tapi subhanallah rutin adzan sholat subuh. Berarti rutin ke masjid, buta padahal jaman. Ini menunjukkan sholat jamaah itu wajib. Maka kalau malas-malas sholat jamaah, perlu harus koreksi diri. Jangan-jangan ada sifat kemunafikan. Karena diantara perilaku sifat kemunafikan adalah malas untuk sholat berjamaah. sebagaimana Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan, tidaklah orang-orang mereka tidak mau berjamaah, sholat jamaah di masjid, kecuali kita ketahui betul-betul munafik. Selanjutnya kata beliau, fa innahu min sifatil munafikin, karena malas sholat berjamaah di masjid itu termasuk sifat-sifat kemunafikan. Fannifaku syarrun, kemunafikan itu adalah kejelekan. Wa khatirun jiddan, dan bahaya sekali. Wa kana sahabatu yatakhawafuna minal wuku'i fi, sehingga para sahabat pun sangat-sangat khawatir dan takut kalau-kalau diri-diri mereka terjatuh ke dalam sifat kemunafikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah dalam riwayat Sarah Mu'allak yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Beliau mengatakan, Ibnu Abi Mulaikah yang nama beliau adalah Abdullah bin Ubaidillah At-Taimi Al-Madani, seorang tabi'in. Adraktu salasina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjumpa dengan 30 orang dari kalangan para sahabat. Jadi beliau hidup di zaman tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi ketemunya para sahabat, sahabat Rasulullah, sebanyak 30 orang. Ketemu dari para sahabat sebanyak 30 orang. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih, semuanya para sahabat yang aku temui sebanyak 30 orang itu, semuanya masing-masingnya takut, khawatir kalau ada kemunafikan pada dirinya. Nah, sampai Umar Ibn Khattab datang kepada yakni sahabah yang digelari dengan Sirru Rasulullah SAW, sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia, kabar-kabar rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daftar nama-nama orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah, diketahui oleh Hudzaifah Ibnul Yaman, sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman, Sirru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang berita-berita rahasia. Sampai Umar datang kepada beliau bertanya, apakah dirinya termasuk daftar orang-orang munafik. Umar padahal jemaah kaum muslim, Umar orang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq dari umat ini, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Rasulullah, orang kedua terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar yang hampir-hampir tidak ada Rasulullah kecuali di situ ada Abu Bakar dan ada Umar. Sampai-sampai meninggalnya beliau, dikuburkannya pun juga di sisi Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar yang termasuk mubasyirina bil jannah, orang yang sudah dikabarkan pasti masuk surga, tapi masih takut, khawatir jangan-jangan dirinya termasuk daftar orang-orang munafik. Sehingga beliau pun tanya kepada Hudzaifah bin Yaman, maka dijawab oleh Hudzaifah bin Yaman, tidak wahai Umar, dan aku tidak mau lagi mengasih rekomendasi setelah pertanyaan engkau ini. Itu Hudzaifah bin Yaman. Maka legalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jemaah kaum muslimin, maka lebih-lebih kita, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita iman yang terjauhkan dari berbagai borok-borok penyakit kekufuran, borok-borok penyakit kemunafikan. Jemaah kaum muslimin, Semoga Allah Ta'ala memberikan kemantapan kepada kita iman dan Islam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk terjauhkan dari berbagai kejelekan-kejelekan, baik bentuknya kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan dan lain-lainnya. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan diri-diri kita dari berbagai kejelekan yang nampak maupun yang tidak nampak. Selesai pembahasan nifaq amali, kemunafikan bentuknya amalan. Hatinya tetap ada iman, namun terkadang dia terjatuh dalam bentuk amalan-amalan kemunafikan. Dia berarti tetap sebagai orang yang mukmin muslim, namun karena ada sifat atau perilaku kemunafikan, mengurangi kadar imannya, kadar Islamnya, sehingga dia mukmin tapi dia ada yaitu perilaku kemunafikan. Kalau tidak diampuni oleh Allah, berarti dia nanti sebelum masuk surga berhak mendapatkan azab sesuai dengan kadar dosanya, kadar penyakit kemunafikan atau kekufuran yang ada pada dirinya. Kalau nifaq i'tiqadi, keyakinan, sudah jelas-jelas mengeluarkan dari Islam, dari iman. Nah, lebih lengkapnya nanti akan kita baca perbedaan antara nifaq akbar, nifaq i'tiqadi, dengan nifaq asghar atau nifaq amali. Sementara kita cukupkan, saya minta maaf tidak sampai ya ini isya karena ada kepentingan. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.